dengar adik. Ini berita gembira. Sudah dapat kerja, aku dapat hadiah juga. Ketemu bekas pacar. Hiburan akhir pekan. Hehehe. Lihat adik, buat pikiranku. Poster iklan mobil baru. Jangan pedulikan, itu bukan untuk kita. Kalau saja ada uang, cari kerja dulu. Impian akhir pekan. Lamaran lagi. Kalau gagal juga, pergi saja ke dalam hutan. Mau apa di sana?